Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pagi ini teledakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda, yakni lomba berdakwah secara lisan. Dan lomba ini tentu saja berlaku untuk semua usia dari seluruh tanah air, tentu saja dari Sabang sampai Merauke. Dan di edisi Ramadan seperti ini, tentu saja kita sangat menantikan kesertaan Anda. Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kami untuk menjadi peserta dengan mendial di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan kita juga punya password untuk Anda, terutama yang baru tersambung atau baru menyaksikan teledakwah ini. Jika Anda sudah tersambung nanti, passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Dan juga dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya i'tikaf. Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Silahkan bisa dicari rujukan-rujukannya tentu saja, di mana ayat-ayat yang berbicara tentang puasa atau hadis-hadis tentang puasa di sana pasti nanti akan terkait dengan masalah i'tikaf. Oleh karena itu saya tetap ditemani adik saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat alhamdulillah, Kak Geri. Semakin kesini harusnya semakin semangat. Semangat, tidak boleh kendur pastinya. Betul. Gitu ya, Kak ya. Dan juga untuk para dai dan juga daya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu pentingnya itikaf. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung menghubungi di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Dan pastinya apabila nanti Anda keluar sebagai pemenang terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final, Kak Keri. Betul. Dan tentu saja juga ada beberapa kaidah nih, Put nih. Yeah. Ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dengan baik. Yeah. Oleh para da'i-da'iyah yang akan menjadi peserta di teledakwah ini, hendaknya nanti pesawat yang digunakan tetap pesawat statis atau yeah, pesawat telepon rumah. Kemudian juga durasinya ya. Durasinya hanya 3 menit. Hanya 3 menit. Sesuai isi dengan tema harus juga nyambung ya. Betul. Jadi jangan sampai miss pastinya. Iya, jangan sampai jomplang itu bahasa lainnya. Iya. Ya. Karena temanya adalah pentingnya i'tikaf, maka usahakan konten yang Anda sampaikan juga adalah tentang i'tikaf itu sendiri. Iya. Meskipun ada sedikit pengembangan, barangkali tidak keluar dari tema yang menjadi pembicaraan kita. Kemudian waktu 3 menit juga nanti kandonya atau hitungan mundurnya akan ada di layar kaca. Dan yang paling penting adalah intonasi suara, penekanan suara pada kalimat-kalimat yang memang harus diungkapkan. Betul. Harus sesuai pula, Kak Keri. Jangan sampai suaranya mengecil. Malah hilang ya. Yeah. Baik, Put. Dan juga para da'i-da'iyah, kini tibalah masanya kita untuk menyimak adzan subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Tele Dakwah. Dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu pentingnya itikaf. Dan bagi para dai dan juga daya yang ingin bergabung, silakan langsung menghubungi di line telepon 5743478 atau 0215743478, di mana nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan pada pagi hari ini telah hadir pula dewan hakim kita yang akan menilai pemaparan dari para dai dan juga daya, yaitu Ustaz Azami Zazuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, thayyib. Baik ya, alhamdulillah. Dan ya, tampaknya nanti untuk lebih mematangkan lagi ya pembekalan atau persiapan tentu saja para dai dan juga ya, kita akan memintakan kepada Ustaz Azami Sami Unjazuli untuk memberikan pembekalan supaya nanti penyampaian da'i-da'iyah tetap pada koridor, yaitu tema kita tentang pentingnya i'tikaf. Fadhil Ustaz, untuk pembekalannya kepada para da'i-da'iyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tauladani, khususnya sunnah yang hidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, khususnya di asyrul awakhir, sebelum malam terakhir, adalah al-i'tikaf. I'tikaf maknanya adalah luzumul masjid biniyatin makhsusah. Komitmen untuk tetap di masjid ya, dengan niat yang khusus, yaitu niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ahamiyatuhu, apa urgensi, apa pentingnya itikaf, saudaraku sekalian, hafidhakumullah. Pentingnya itikaf adalah agar kita benar-benar lebih tafarruq, lebih tajarrud, lebih totalitas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terganggu oleh syawagilud dunia, dunia yang menyibukkan. Apakah itu keluarga kita, harta benda kita, dan urusan-urusan dunia yang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang i'tikaf di masjid, dilarang untuk ya menggauli istrinya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu, saudaraku sekalian, ya menggauli istri-istri kamu sementara kamu berada ya berada di masjid. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di asyrul awakhir, di sebelum malam terakhir, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, beliau i'tikaf. Bahkan di tahun di mana beliau diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau, wahai saudaraku sekalian, hafizakumullah, i'tikaf 20 hari. Yaitu di 10 hari terakhir dan 10 hari di pertengahan bulan Ramadan. Masirru fi dzalik. Apa rahasinya, wahai saudaraku sekalian? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Muttafaq alaih. Rahasianya wallahu alam bissawab ya ikhwan, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya, beliau dimurojaahi oleh Jibril, dicek kembali hafalan Quran beliau. Sehingga ketika 20 hari yang 10 hari cek yang pertama, yang 10 hari adalah cek yang kedua. Ini memberikan pelajaran pada kita, ya ibadallah, manusia semakin dekat dengan ajalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dekat ajalnya, yaitu dengan turunnya surat Idza jaa'a nasrullahi wal fath, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Surat ini adalah tanda bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Hai saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, i'tikaf yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah kita hidupkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasul. Karena kebahagiaan, wahai saudaraku sekalian, adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu kita harus bijak ketika i'tikaf. I'tikaf betapa pentingnya, wahai saudaraku, tetap itu adalah sunnah secara fikih. Sementara bekerja dan kewajiban-kewajiban yang lain harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ya, sebaiknya saudara sekalian, hafizakumullah, kita tetap mengerjakan kewajiban-kewajiban kita di siang hari. Dan di malam hari ketika Allah memudahkan kita untuk i'tikaf, kita beri'tikaf. Agar saudaraku sekalian, kita benar-benar mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Saudaraku, bahkan dalam hadis yang sahih pula, i'tikaf ini bukan hanya dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka i'tikaf, mereka juga memakmurkan masjid, memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kita bersungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan. Kita buktikan bahwa kita benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Naam, saudaraku sekalian, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, karena di waktu itu turunnya Al-Quran. Dan orang yang hidupnya berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik daripada yang lainnya. Meskipun yang lainnya itu mungkin umurnya lebih panjang, tetapi hidupnya tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di asrul awakhir itu ketika kita i'tikaf, kita isi hari-hari i'tikaf kita dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, agar betul-betul kita lebih tajarrut, lebih totalitas hidup kita untuk bertakarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Diperlukan hari-hari khusus, malam-malam khusus kita mendekati derajatnya malaikat yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menyadari, wahai saudaraku sekalian, hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya kita tidak i'tikaf, sehingga terjadi kekeringan rohaniah kita. Dan sangat bahaya ketika manusia itu kering rohaniahnya, tidak akan muncul sifat belas kasihan kepada sesama dan kepada makhluk-makhluk yang lain ketika rohaniah seseorang itu kotor. Disinilah i'tikaf dihadirkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ikuti ya ibadallah, dan akan kita hidupkan, karena orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah disebut orang yang beruntung. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, semoga kita semuanya, keluarga kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melipat gandakan semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan, khususnya di akhir asr awakhir, yang kebanyakan atau banyak orang yang lupa hal ini dan lebih mementingkan acara-acara yang lain sehingga tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita mengharapkan ya Allah, saudara-saudara kita semuanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saudara sekalian, cukup sekian saja. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Azami Zazuli yang telah menyampaikan pembekalan yang begitu bermakna pastinya untuk para dai dan juga dai yang ada di rumah. Sangat mendalam nih Putri. Iya, dan kita harus perkenalkan satu orang dewan hakim lagi yang akan menilai yang akan menilai pemaparan para dai dan juga dayah, yaitu Ustadz Abdul Sattar Ghani MA. Assalamualaikum Ustadz Sattar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Baik ya. Oke, baik, dan juga untuk para dai dan juga dayah, tema kita pada pagi hari ini adalah pentingnya itikaf, dan bagi Anda bisa langsung mendayal di 5743476 atau 0215743478. Iya, tampaknya ada langsung tersambung nih Pak. Iya. Kita sama-sama. Iya, silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Baliku Ani Walau Aya. Iya, dari siapa, di mana nih? Dengan Siti Nur Asia. Di? Tangerang, Banten. Tangerang, Banten. Iya, tema kita adalah pentingnya i'tikaf. Waktu Anda 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para pemirsa TVRI dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam tema Ihtimalul Itikaf, pentingnya itikaf. Itikaf adalah tinggal atau diam di dalam masjid dengan niat itikaf, dan hukumnya sunnah. Bisa juga wajib kalau dinazarkan. Dan juga ada yang disebut itikaf nafil yang tidak ditentukan waktu dan harinya. Kapan saja dilakukannya itu boleh. Dan orang-orang yang beritikaf ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid karena semata-mata ia beribadah kepada Allah. Firman Allah surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pahala itikaf sangat banyak serta keutamaannya sehingga Rasulullah selalu terus menerus menjaganya. Apalagi pada 10 akhir bulan Ramadan, karena diharapkan mendapat malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabdanya dari Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Sahuru Lailatul Qadri fil witri min al-ushri al-awakhiri di Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan iktikaf adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, wa ya'takifu dhunuba wa yujzalahu minal hasanati ka'amilul hasanat. Rawahu Ibnu Majah. Di dalam hadis ini Rasul menyebutkan dua keutamaan itikaf. Yang pertama, ia akan terjaga dari dosa-dosa, dan yang kedua, ia akan diberikan pahala-pahala kebajikan yang ia tidak kerjakan karena terhalang oleh itikaf tersebut. Itulah saudaraku, pahala dan keutamaan itikaf. Semoga kita dapat melakukannya. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Nur Asiah dari Tangerang Banten. Dan kita masih menantikan partisipasi yang lainnya. Silahkan di 5743476 atau 0215743478. Tadi awalnya cukup baik sekali. Bagus. Kak Keri. Lancar. Lancar. Jelas. Tapi kita tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang pastinya. Karena kita masih menantikan yang di belakangnya lagi. Iya betul. Silahkan masih di line telepon 5743476 atau 0215743478. Silahkan buat ada yang ambil. Ya. Ada yang datang. Ada yang masuk sepertinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya? Meliwani walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Mbak atau Ibu siapa ini? Halo. Ibu Hayaroh. Di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Baik. Temanya adalah pentingnya itikaf. Waktunya adalah 3 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nusallian ala muhammadin wa alihi wa mantala amma ba'du. Hafizakumullah. Kaum muslimin dan pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Itikaf adalah diam atau tinggal di dalam masjid dengan niat yang itikaf, taqarrub, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim berkata, yang dimaksud itikaf adalah menghubungkan ruh dan hati orang yang beritikaf itu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan selain Allah. Jadi jiwa dan dagangnya dipersiapkan hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Maka oleh karenanya seluruh aktivitasnya di dalam masjid tersebut itu semua ibadah, bahkan tidurnya pun itu termasuk ibadah dan juga termasuk mentakmirkan masjid. Firman Allah surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah ulaika an yakunu minal muhtadin. Itikaf di bulan Ramadan ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi amalannya. Bahkan pada permulaan Nabi Muhammad SAW selalu beritikaf sebulan penuh. Dan pada tahun terakhir di akhir hayatnya, beliau hanya beritikaf selama 20 hari. Dan pada 10 hari bulan Ramadan, ia mengencangkan ikat sarungnya, artinya beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan malam-malam sebelumnya. Dan beliau pun menganjurkan kepada umatnya agar bersungguh-sungguh pada 10 akhir Ramadan karena berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, "Taharru Lailatul Qadari fil witri minal usri akhiri min Ramadan." Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin, hafizakumullah. Penulis kitab Muraqil Falah mengatakan, apabila itikaf dikerjakan dengan niat yang ikhlas, maka ia ibadah yang paling utama. Keistimewaan tidak terbatas, yaitu dapat membersihkan jiwa dan hati dari kecintaan dan ketergantungan kepada dunia, pasrah dan menyerahkan jiwanya kepada Allah semata, serta berada dalam penjagaan dan bentengan Allah. Betapa tidak, karena dia selalu berada dalam rumah Allah, yaitu masjid yang mulia. Dan masih banyak lagi pahala dan keutamaan itikaf. Demikian uraian singkat ini saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Umairah. Dari Tangerang. Masih Tangerang. Iya, belum berpindah ke tempat yang lainnya. Kita masih menghimbau di daerah-daerah lain. Ya. Silahkan, Tele Dakwah masih menantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Iya, dan temanya masih sama, yaitu pentingnya itikaf. Dan sepertinya sudah ada masuk nih Kak Geri. Iya, baik, sobat saya. Langsung terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak? Beliwani walau aja. Dari siapa, di mana nih? Pak Yusuf Penjelasin. Temanya sudah tahu ya Pak ya? Insya Allah. Iya, waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أراد وندري dan seluruh pemirsa TVRI Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah merupakan salah satu tempat sarana ibadah bagi seluruh umat Islam. Karena masjid adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaknya bagi orang-orang yang ingin duduk di dalam masjid, hendaknya berniat i'tikaf di dalamnya dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Oleh sebab itu pentingnya i'tikaf bagi diri kita semua, karena bagi mereka yang berniat i'tikaf di dalam masjid, kemudian di dalamnya mereka membaca Al-Quran, tasbih, tahlil dan tahmid, maka mereka akan mendapatkan fadilah-fadilah pahala yang sangat besar di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بالتسبيح kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki hati-hati kita semua untuk selalu mencintai akan masjid. Iya. Pak Yusuf dari Banjarmasin, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin dipergunakan dengan sebaik mungkin ya Kak Keri ya. Betul. Dan sebenarnya bagus sekali penyampaiannya, hanya saja memang perhatian terhadap handon ya. Hitung mundur Pak Yusuf, ya nanti insya Allah bisa diperbaiki di masa yang datang. Dan amin. Dewan Hakim tentu saja nanti akan memberikan ulasannya ya. Pastinya Kak Keri. Dan kita masih menantikan di belakang Pak Yusuf ya, kita silakan. Terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Ibu Anni walau ayah. Bagus sekali Pak Sofyan, selalu semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Baik Pak. Di akhir Ramadan. Amin, harus Pak. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah pentingnya itikaf dan waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alih. Amma ba'd. Hadirin ikhwah billah, pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki tahapan terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang muttaqin, seperti yang dijanjikan Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan, wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang luasnya seluas tujuh lapis langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nah, inilah pada 10 hari yang terakhir kita dititahkan atau disenalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di dalam masjid, artinya beriktikaf berdiam diri. Iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni kita bertakarub muhasabah atas dosa dan kehilapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah biasa beriktikaf, artinya Rasulullah biasa beriktikaf di dalam masjid 10 hari yang terakhir. Nah, oleh karena itu, hadirin hamba Allah, ikhwatillah, ya ibadallah, marilah kita beriktikaf dan bermuhasabah dan memohon ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekeluarga kita dari Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Adzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian dari Kalimantan Timur. Iya. Komit setia pastinya, Pak. Setia ya, dan waktunya juga pas. Pas. Tapi Dewan Hakim tetap akan memberikan penilaiannya. Iya. Kita pasti nantikan kesertaan Anda di tempat-tempat lain. Silakan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Ternyata langsung tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak. Balighu anni walau ayah. Jangan tergesa-gesa ya. Dari siapa, di mana nih? Samsul Bahri, Jakarta. Iya. Temanya sudah tahu? Pentingnya itikaf. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ilmul hakim. Dewan juri serta pembawa acara yang saya hormati, syukur alhamdulillah atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan taklim pentingnya itikaf. Itikaf adalah perbuatan menenangkan diri dengan cara berdiam di dalam masjid. Secara umum itikaf terbagi atas dua. Satu, itikaf sunnah Rasul, sebagaimana kegiatan Rasulullah beritikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua adalah itikaf nafil, yaitu itikaf yang kapan saja yang tidak tentukan lamanya dan harinya. Tujuan itikaf kita bermuasabah untuk bisa mengetahui sudah berapa banyak amal perbuatan yang telah kita perbuat dan salah dan khilaf yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa menjalin komunikasi batin dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Dan juga pada surat Yasin, surat ke-36 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari itu kami tutup mulut mereka, tangan mereka lah yang menjawabnya, dan serta kaki mereka lah yang menjadi saksi apa yang telah mereka perbuat. Dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muqtakifi, wa yantakifu dzunuba wa yudzalahu min al-hasanati ka'amili hasanati kulliha. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang beriktikaf bahwa dia terjaga dari dosa-dosa dan dituliskan baginya kebaikan-kebaikan sebagaimana orang-orang berbuat kebaikan seluruhnya. Rasulullah melaksanakan itikaf pada bulan Ramadan karena pada bulan suci Ramadan ada malam yang paling istimewa disebut Lailatul Qadar. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Qadr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Artinya, malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan juga pada surat Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna fi lailatin mubarakatin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan malam yang penuh keberkahan. Dari ta'limnya sampaikan, dengan beriktikaf di bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan dan keberkahan, di mana setiap orang-orang beriman berusaha untuk mendapatkannya. Wabillahi. Iya, Samsul Bahri dari Jakarta. Iya, bagus sekali. Dan kita masih menantikan kesertaan yang lainnya, yang Kak Heri. Dan mungkin kita informasikan sekali lagi, apabila para da'i dan juga da'iyah nantinya keluar sebagai pemenang, jangan lupa untuk menyertakan foto koran postcard, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Dan kita masih menantikan di 5743478 atau 021 5743478. Sepertinya sudah ada masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Ya, kita masih membahas mengenai pentingnya itikaf, Pak Keri ya. Tadi sudah ada beberapa peserta yang menyampaikan dengan begitu baiknya, begitu lugasnya pastinya. Dan tentu saja yang di belakangnya kita harapkan sudah bersiap ketika sudah tersambung nanti dan salam sudah terjawab. Tentu passwordnya harus disampaikan, yakni balighu anni walau ayah. Tentunya cukup mudah. Dan tadi sudah Tangerang, Jakarta, Kalimantan yang paling jauh. Sumatera kayaknya belum ya. Sumatera belum, Papua belum ada terdengar ya. Ya, padahal biasanya Papua ini termasuk yang cukup aktif juga. Kita masih nantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Passwordnya cukup mudah, balighu anni walau ayah. Tema kita adalah pentingnya i'tikaf. Bacaan Anda juga dinilai oleh dua orang dewan hakim. Nanti Anda yang keluar sebagai penyampai terbaik, insya Allah mendapatkan hadiah sebagai tanda syukur dari kami. Amin. Baik, kita masih terus nantikan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, para da'i dan juga da'iya. Apalagi di malam-malam terakhir ini, 10 hari terakhir. Betul. Biasanya orang banyak sekali beritikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar semacam insya itu. Insya Allah. Amin. Dan penyampaian Anda para da'i da'iya tentu akan menjadi semacam stimulan gitu ya, semangat pendorong. Amin. Bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat untuk bisa lebih tafakur gitu barangkali ya di malam terakhir Ramadan untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda, masih kami nantikan, cukup waktu buat Anda menyampaikan pesan-pesannya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya ada yang tersambung dan Putri akan menyambutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Muhammad Hafiz di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Iya benar. Baik, silakan Pak, waktunya adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting i'tikaf di bulan Ramadan ini, yang di mana i'tikaf artinya berdiam di dalam masjid dengan cara tertentu. Oleh karenanya hukum iktikaf itu adalah sunnah pada tiap-tiap waktu, terlebih pada tanggal 20 Ramadan sampai akhirnya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ya'tafiqul asra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla." Dari Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi bersabda bahwa beliau melakukan i'tikaf pada 10 hari-hari akhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya rukun-rukun i'tikaf itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Kalau seorang ingin mengerjakan i'tikaf yang dinazarkan, maka wajib berniat fardu. Akan berbeda dengan niat yang sunnah. Sedangkan yang rukun yang kedua adalah berhenti dalam masjid sekurang-kurangnya sekedar yang dinamakan berhenti. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Yang artinya tetapilah, janganlah kamu campuri mereka istri kamu itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Sedangkan yang ketiga adalah orang iktikaf itu disyaratkan orang Islam berakal dan suci dari hadas besar. Oleh karenanya yang paling penting dalam iktikaf adalah bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah, kita bertilawah Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memantapkan di mana di malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alf syahrin." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam itu? Yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hafiz dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagus penyampaiannya ya. Sangat bagus sekali. Tartil, jelas. Dewan Hakim tetap memberikan penilaiannya. Iya. Siapa nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Kita masih nantikan Anda. Masih sedikit cukup waktu tentu saja ya, bagi yang akan bergabung dengan Tele Dakwah. Tampaknya ada yang tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Asep, Mbak. Passwordnya di Kalideres, Jakarta Barat. Iya. Baligu anni walau ayah. Iya, betul. Silakan waktu ada 3 yeah. menit bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'an kalim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr al-ayah. Shadaqallahu al-adhim wa shadaqa rasulun habibul karim wa anhu ala dzalika minas sayyidin nastaghfir wa alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para dewan juri yang saya hormati dan kepada kaum muslimin muslimat yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah tema yang akan saya sampaikan tentang pentingnya itikaf. Dari beberapa pembicara yang setelah sama-sama kita dengarkan, memang benar yang namanya itikaf itu memang sangat penting sekali kita lakukan. Karena apa? Dengan itikaf mudah-mudahan hati kita yang tadinya keras bisa menjadi lemah lembut. Karena memang sudah Nabi sudah mensarankan atau memerintahkan kepada umatnya untuk bisa melaksanakan yang namanya itikaf. Apalagi kita tahu di bulan apa, malam-malam terakhir pada bulan Ramadan ini, di mana para malaikat banyak yang turun untuk memberikan doa kepada mereka-mereka yang melaksanakan itikaf. Bagaimana di ayat surat Lailatul Qadar Allah menjelaskan, "Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr." Di mana pada malam itu akan diturunkan malam qadar ya, yang artinya khairum min alfi syahrin. Ada di situ 1000 bulan. Artinya di antara bulan-bulan yang lain itu Allah akan memberikan satu kesempatan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini untuk bisa mendapatkannya dengan cara salah satunya melakukan iktikaf di masjid. Ya. Nah, itu tentu saja sangat berat kita lakukan kalau tidak hati dan iman kita benar-benar bisa terjaga. Sebagaimana ada sebuah hadis dikatakan Ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa ya, maaf, di surat Al-Baqarah 31, Ataj'alu fiha ma yusidu bima wa yastiku bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya begini, adakah engkau patut jadikan di atas bumi orang-orang yang bakal membuat bencana dan melakukan darah peperangan, sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Allah menjawab dengan firman, sungguh aku mengerti apa yang ada kalian tidak tahu. Artinya apa? Setiap orang yang akan mau melakukan itikaf di masjid, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah keadaan di muka bumi akan menjadi damai, tenang dan tentram. Dan itu tentu saja kalau hati kita mau benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, yang saya katakan tadi, di bulan-bulan terakhir, di bulan Ramadan ini sangat penting untuk kita lakukan di masjid-masjid ataupun di mana saja kita lakukan. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, sayang sekali waktunya habis dan terpaksa harus diputus ya Putri. Iya, Pak Asep dari Jakarta. Iya, oleh karena itu. Tapi yang bagus banget. Betul, bagi para da'i-da'i ya, untuk senantiasa memperhatikan countdown atau waktu hitung mundur di layar kaca Anda. Yeah. Sementara penyampaian Anda mungkin cukup banyak sehingga bisa dipadatkan. Yeah, tampaknya sudah ada yang tersambung lagi. Kita terima lagi. Mm-hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya. Iwani Waraya. Iya, semangat ya Pak ya. Jangan kendur semangatnya. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Nurianto di Palmeka. Iya, baik. Waktunya adalah 3 menit, temanya adalah pentingnya itikaf. Silahkan bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, Bapak juri yang saya hormati, Bapak Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurianto, mohon maaf tanpa disengaja terputus ternyata untuk ini sambungan teleponnya ya. Nanti Pak Nurianto bisa sambung lagi insya Allah dalam kesempatan yang akan datang. Kita masih nantikan Anda para da'i-da'iyah di belakang Pak Nurianto, tentu saja di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita adalah pentingnya i'tikaf. Ya, silakan, kita masih menantikan partisipasi yang lainnya di line telepon 5743476 dan 0215743478. Dan kami informasikan sekali lagi bahwa apabila para dai dan juga daya keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final Kak Keri ya. Betul. Dan tentu saja yang kami mintakan adalah identitas asli Anda, yeah, baik KTP, pas foto, supaya nanti ketika Anda berbicara yang keluar juga adalah gambar Anda yang asli. Iya, tampaknya sudah ada yang tersambung lagi dan Putri akan menyambutnya. Iya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Aang Kunaiti, Bekasi. Dari Bekasi, baik Pak, bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Bapak dewan juri, pemirsa TVRI dimanapun saja Anda berada, yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pentingnya itikaf, begitu pentingnya itikaf telah dicontohkan oleh Rasul tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali di 10 akhir Ramadan. Beliau selalu beriktikaf berserta sahabat dan kaum muslimin yang ingin taqarrub ilallah. Karena semata-mata begitu luar biasanya 10 akhir Ramadan, di dalamnya terdapat insyaallah dari 21 sampai 30 Ramadan ada nilai yang 1000 bulan. Yani khairum min alfisah. Di mana tujuan daripada taqarrub ilallah di 10 akhir Ramadan, yani dengan itikaf. Yang beritikaf di dalam masjid insyaallah akan menemui malam Al-Qadar, malam yang luar biasa, yang di situ Allah akan berikan fadilah dan keberkahan bagi siapapun hamba-hamba Allah yang ingin taqarrub kepadanya. Di mana tujuan kita hidup adalah mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Karena dengan bertakwa kepada Allah, dengan kita bekal takwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita sebaik-baik daripada amal ibadah. Selain itu pula, begitu pentingnya itikaf. Memang bagi kita manusia di 10 akhir Ramadan ini pun banyak kesibukan-kesibukan dunia yang selalu menyelinap di dalam diri kita. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk segera beriktikaf, karena dengan iktikaf itu sendiri, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di tahap malam 10 akhir yang terakhir dari Ramadan itu adalah wa akhiruhu wa'idku minan nar. Allah akan bebaskan kita dari api neraka. 10 awal Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Dan 10 akhir Ramadan adalah wa akhiruhu wa'idku minan nar. Hingga nanti ketika fitri, kita betul-betul kembali menjadi suci di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah ampuni kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aang Kunaifi. Dan ternyata Pak Aang ini adalah peserta terakhir dalam kesempatan kali ini. Hanya saja sebelum kita tahu siapakah penyampai terbaik, kita nanti juga akan menyimak evaluasi dari Dewan Hakim. Kami informasikan bahwa tema yang akan kita perlombakan dalam kesempatan pekan depan adalah menyambut hari kemenangan. Oleh karena itu segera saja kita simak bersama evaluasi dari Ustadz Sattar Abdul Ghani. Kepada Ustadz Sattar, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta tali dakwah yang semoga dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum, konten pemaparan yang disampaikan pada pagi hari ini cukup baik dan menarik. Namun demikian, sedikit sebagai catatan bahwa ada beberapa peserta yang tampaknya mengulas tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait dengan pentingnya iktikaf agak sulit kadang-kadang mengkorelasikan antara ayat Al-Quran dengan makna atau isi dari tema ini. Misalnya tentang wasari'u ila maghfirati min rabbikum, banyak memfokuskan pada bersegeranya meminta ampun kepada Allah. Lalu di situ mengkaitkan, mengkorelasikan dengan iktikaf kadang-kadang bisa terlewatkan. Tadi juga ada peserta yang mengkaitkan dengan misalnya ada niat beriktikaf. Memang ini adalah salah satu syarat orang beriktikaf harus diawali dengan niat. Tapi ada imam yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa tidak mesti diniatkan seperti nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Artinya ada ulama yang berpendapat bahwa cukup adanya gerakan hati ingin beriktikaf, berarti ini sudah termasuk niat. Namun demikian pula, kami mencatat bahwa dalam penyampaian ini banyak peserta yang tampaknya intonasinya datar. Jadi penekanan-penekanan pada kalimat-kalimat tertentu tampaknya dianggap biasa saja. Kemudian ada peserta yang vokalnya mungkin perlu lebih dilatih lagi, dibiasakan lagi, sehingga artikulasi dari penyampaian materi dakwahnya mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi. Kemudian yang sering diingatkan oleh Dewan Hakim mengenai penggunaan atau pemanfaatan waktu. Ada beberapa peserta yang tampaknya materinya masih banyak, tapi waktunya sangat terbatas sehingga seolah-olah terkesan terputus dengan pesan-pesan yang akan disampaikan. Demikian pula tadi ada peserta yang mengutip ayat Al-Quran diawali dengan ataja'alu fiha mayyubsidu fiha dan seterusnya. Sebetulnya ayat ini ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Ini ayat ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya. Dan sayangnya juga di akhir ayat mengucapkan waqala inni a'lamu ma la ta'lamun. Padahal tidak ada wa. Hanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Sattar yang sudah menyampaikan evaluasinya buat penyampaian dari para da'i-da'iyah. Tentu ini menjadi pembekalan atau koreksi terbaik buat kita. Dan segera kita akan ketahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Dan Putri akan menyampaikannya. Baik, terima kasih Kak Keri. Dan baiklah pemirsa, untuk pemenang teledawa pada kesempatan pagi hari ini jatuh kepada Mbak Siti Muhayaro dari Banten dengan jumlah nilai 166. Barakallah, selamat, dan jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard pastinya. Dan untuk tema pekan depan sekali lagi kita ingatkan, yaitu menyambut hari kemenangan. Akhirnya sampai disinilah teledakwa, dan insya Allah kami akan hadir kembali pekan depan. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kathiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.